Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kita berkali, di mana kita masih pada bab ma jaa anna ba'dha hadhihi al-umam ya'budu al-awthan. Terkait dalil-dalil yang datang menjelaskan bahwasanya sebagian dari umat ini, umatnya Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, akan mengibadai berhala-berhala. Di mana maksud al-musannif rahimahullahu taala membawakan bab ini pada kitab Bukhari mimba berat dalam rangka membantah syubhat yang dilontarkan oleh al-kuburiyun, orang-orang yang mengibadahi kuburan, bahwasanya umat ini tidak akan terjatuh di dalam kesyirikan, tidak akan terjatuh di dalam kekufuran. Sehingga menurut mereka, apa yang mereka lakukan dari tawassul bil amwal wa du'a bihim, bertawassul kepada orang yang telah meninggal dan berdoa kepada mereka, begitu pula memberikan nazar dan jenis-jenis ibadah yang lainnya kepada kuburan, ini bukanlah kesyirikan. Maka al-musannif di dalam bab ini membawakan al-adillah, dalil-dalil yang jelas, gamblang, yang membantah syubhat mereka. Justru sebaliknya, sebagian dari umat Nabi Muhammad akan mengibadai berhala. Yakni sebagian kaum muslimin, mereka akan murtad keluar dari al-Islam. Oleh karena itu, yakni karena adanya kemungkinan untuk seorang itu bisa murtad keluar dari Islam, para ulama dan fuqaha mereka menulis di kitab-kitab penting mereka pembahasan secara khusus tentang bab ridha, bab tentang ridha, yakni keluarnya seorang dari agama, menunjukkan bahwasanya di sana ada amalan-amalan, perbuatan-perbuatan yang dijelaskan di dalam al-adillah yang dapat mengeluarkan seorang dari keimanan, keislamannya. Nah, dan kalau seandainya apa yang mereka ucapkan, yakni umat ini tidak akan terjatuh di dalam kesyirikan, mereka akan terus istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu penulisan kutubur riddah, kitab-kitab riddah, begitu pula bagaimana seorang dimu'amalahi ketika dia keluar dari Islam, baik itu terkait dengan dirinya ketika misalnya tertangkap oleh waliul amr, atau apa yang dia lakukan dari kekufuran sampai kepada hakim seorang waliul amr, kemudian waliul amr meminta taubatnya, diberikan waktu, namun apabila dia masih bersikukuh di atas kekufurannya, tidak mau kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, barulah ketika itu sang hakim atau waliul amr memberikan eksekusi, dibunuh. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, "Man badala dinahu faqtuluh." Barang siapa yang mengganti agamanya, yakni pindah keluar dari Islam, faqtuluh, maka bunuhlah dia. Di mana ini termasuk wewenangnya waliul amr, wewenangnya hakim. Dan bagaimana mayat orang yang murtad dimuamalahi, apakah dimasukkan dan digabungkan dengan pemakaman kaum muslimin atau tidak? Ini ada pembahasannya di kalangan al-fuqaha, disebutkan ada dalil di dalamnya. Kalau seandainya tidak ada dari umat Nabi Muhammad yang akan murtad, akan keluar dari Islam, maka tentunya penentuan hukum seperti ini sia-sia, tidak ada faedahnya. Justru pembahasan dalam masalah ahkam ridda, hukum-hukum berkisar tentang ridda, itu dibahas karena memang ada yang murtad dan ridda keluar dari al-Islam. Nah, dan kita sampai pada ucapan al-musannif rahimahullahu ta'ala, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala fi bab ma ja'a ba'd hadhihi al-ummah ya'budu al-awthan. Wa qawluhu ta'ala qul hal unabbirukum bi syarrin min dhalika madhubatun 'inda Allah. Man la'anahu Allah wa ghadiba 'alayhi wa ja'ala minhum al-qiradata wal khanazir wa 'abada al-taghut. Ulaika syarrun makanan wa adallu an sawa'is sabil. Kata beliau, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qul, katakan wahai Nabi kepada mereka ahlul kitab atau kepada musyrikin, hal unabbirukum bisyarrin min dhalika matubatan 'inda Allah. Maukah aku beritahu kepada kalian dengan sesuatu yang lebih jelek daripada itu, yakni daripada tuduhan kalian kepada kaum muslimin, di mana orang-orang ahlul kitab mereka mengatakan bahwasanya ahlul Islam, kaum muslimin adalah kalangan rendahan, orang-orang kelas bawah. Kata mereka, lam nara ahla dinin afalu habban di dunia wa akharbikum walakina syarrun dinikum. Kita tidak pernah melihat orang yang beragama yang lebih sedikit bagiannya di dunia maupun di akhirat kecuali kalian. Walakina syarrun dinikum, begitu pula tidak ada agama yang lebih jelek daripada agama kalian, yakni tuduhannya orang-orang ahlul kitab kepada kaum muslimin. Bahkan di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini memerintahkan Rasul untuk membantah ucapan mereka dan menyebutkan bahwasanya justru sebaliknya, yang paling jelek, yang paling hina di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah mereka orang-orang ahlul kitab. Oleh karena itu kata Allah Subhanahu wa ta'ala, qul hal unabbirukum bi syarrin min dhalika matubatan 'inda Allah. Katakan wahai Nabi kepada mereka, hal unabbirukum, tidakkah aku beritahu kepada kalian atau maukah aku beritahu kepada kalian dengan sesuatu yang lebih jelek daripada itu, daripada tuduhan kalian, matubatan 'inda Allah, man la'anahu Allah, yakni orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ghadiba 'alaihi, dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala memurkainya, yakni orang-orang Yahudi mendapatkan laknat, mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga al-maghdub 'alaihim humul yahud, orang yang dimurkai dan mendapatkan laknat dari Allah mereka adalah orang-orang Yahudi, maka mereka inilah yang lebih jelek. Wa ja'ala minhum al-qiradata wal khanazir, dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan di antara mereka kera-kera, begitu pula babi-babi. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala betul-betul merubah bentuk mereka di antara hukuman yang Allah Subhanahu wa ta'ala timpakan kepada ahlul kitab ketika mereka menyimpang, ketika mereka melakukan ma'asi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah jadikan sebagian dari mereka dirubah wajahnya, dirubah bentuknya, dirubah menjadi seperti kera-kera, bahkan ada yang seperti babi. Wa'abadat ta'ud, dan juga mereka yang mengibadahi ta'ud. Maka kata Allah, ulaika syarrun makanan wa adallu an sawa'is sabil. Maka mereka itu adalah orang yang paling jelek kedudukannya dan orang yang paling sesat dari jalan yang lurus. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk membantah Ucapan ahli kitab yang menuduh atau melecehkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, melecehkan kaum muslimin. Bahasanya mereka adalah orang-orang yang paling sedikit bagiannya, baik itu dari sisi dunia dan akhiratnya. Bahkan mereka mengatakan bahasanya tidak ada yang bisa masuk dalam jannah kecuali orang-orang Nasara dan orang-orang Yahudi. Illa man kana hudan aw nasara. Tidak ada yang bisa masuk dalam jannah menurut anggapan mereka. Illa man kana hudan aw nasara. Kecuali orang-orang yang berada di atas agama Yahudi ataupun Nasrani. Adapun kaum muslimin, mereka adalah orang-orang yang paling sedikit bagiannya, baik itu di dunia maupun di akhirat. Ini celah kepada kaum muslimin. Waladina syarumin dinikum. Begitu pula mereka memandang bahwasanya agama yang paling jelek adalah agama Al-Islam. Wahada istiza'atuhum mengkabul. Dan ini celaan mereka di zaman dahulu pun di zaman sekarang. Maka orang-orang kufar, baik di zaman dahulu maupun di zaman sekarang, perangai mereka sama, melecehkan, merendahkan Al-Islam dan muslimin, mengatakan bahasanya dinul Islam, dinul irham, agama Islam adalah agama teroris, agama yang haus dengan darah, agama yang intoleran, agama yang tidak memperhatikan hak-hak asasi, bahkan penuh dengan diskriminasi, tidak dibangun di atas keadilan, dan ucapan-ucapan yang semisalnya. Nah, maka ini ucapan dan celaan mereka, sehingga mengesankan bahwasanya mereka lah yang di atas al-haq, mereka lah yang di atas kebenaran. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk membantah mereka. Bahwasanya ada yang jauh lebih jelek daripada itu, yaitu mereka itu sendiri. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang dilaknat dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ma'ruf kisah-kisahnya, di mana orang-orang ahlul kitab mendapatkan la'nat min Allah, mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula di antara mereka ada yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala al-qirada, kera-kera. Begitu pula al-khanazir, al-qirada hum ashabus sabt. Mereka adalah ashabus sabt yang Allah Subhanahu wa ta'ala larang mereka untuk melaut di hari Sabtu. Namun mereka melakukan khilah, melakukan kecurangan. Mereka memasang jaring atau memasang perangkap di hari Jumatnya, dan mereka tidak berlayar, mereka tidak melaut untuk menangkap ikan sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah menurut mereka. Namun mereka tetap membuat khilah, yaitu dengan membuat jaring, sehingga pada hari Sabtunya, di mana mereka justru melihat ikan-ikan itu paling banyaknya di hari Sabtu. Dan ini merupakan imtihan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, manakah di antara mereka yang mengedepankan kehidupan dunia mereka dibanding perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah uji, Allah Subhanahu wa ta'ala uji, manakah yang mengedepankan perintah Allah dari hawa nafsu mereka, dari kepentingan duniawi mereka. Mereka melihat di mana melaut ataupun mencari pekerjaan di selain hari-hari Sabtu ikannya sedikit. Mereka hanya mendapatkan hasil yang sangat sedikit. Namun ketika di hari Sabtu, justru pada hari yang dilarang, mereka melihat ikannya sangat banyak. Tentunya orang akan tergiur. Tentunya orang akan tergiur. Dan itu imtihan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu juga diantara bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika mereka melakukan hilah tersebut, melakukan tipu daya, mencurangi Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala rubah bentuk mereka menjadi kerang. Di mana sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa ja'ala minhumul karaja, yang namanya kerang termasuk hewan yang curang, pandai namun curang, licik. Maka seperti itu pula ashabus sabat, mereka licik, mereka mencari hila, mencari tipu muslihat dan tipu daya untuk mengelabui syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan azab kepada mereka. Maka di kalangan umat ini pun ada yang mengeluarkan hila terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Ketika diharamkan mereka untuk bermuamalah dengan muamalah ribawiyah, mereka melakukan hilah atau menyebut dengan istilah-istilah yang lain dengan maksud, dengan tujuan agar apa yang mereka lakukan tidak terkesan haram. Namun orang-orang yang berilmu, orang-orang yang memiliki basirah paham bahwasanya itu adalah perkara yang haram. Namun mereka agar usaha, upaya mereka agar tidak terjatuh di dalam keharaman menurut mereka, yakni tidak divonis sebagai satu bentuk muamalah yang haram, mereka melakukan hilah dan menghiasi berbagai macam bentuk muamalah ribawiyah tersebut agar tidak seakan-akan seperti riba. Nah, ini salah satu. Begitu pun al-khanazir, dan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala babi-babi. Wa 'abada taghut, mereka yang mengibadahi taghut. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Ulaika syarrun makanan," maka mereka itulah orang yang paling jelek kedudukannya. Dilaknat oleh Allah, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, dibuang dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan juga mengibadahi taghut, mengibadahi berhala. Maka orang-orang yang mengatakan bahwasanya Islam adalah dinul khayal, agama yang khayalan, imajinasi, maka kita katakan kepada mereka, antum atau kalian semua lebih bodoh. Kalian mengibadahi berhala, mengibadahi patung yang kalian buat sendiri. Kata Ibrahim, "Ata'buduna ma tanhitu?" Kenapa kalian justru mengibadahi, menyembah patung-patung? Di mana banyak orang yang tertipu dengan kecerdasan mereka dari sisi duniawi, kemudian melecehkan kaum muslimin. Dan itu disebabkan juga diantaranya karena lemahnya kaum muslimin, malasnya kaum muslimin untuk mengembangkan dirinya. Padahal di dalam Islam, Islam tidak mengajarkan seseorang itu untuk tidak berkembang, baik di umur dini atau dunia, baik itu dalam masalah agamanya ataupun dunianya. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkembang. Namun ketika asaba al-muslimun al-kasal, ketika kaum muslimin ditimpa dengan kemalasan untuk berkembang, kemalasan untuk berusaha, maka musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala mencela dari sisi ini. Yang paling nampaknya ketika dari sisi dunia. Nah, menganggap bahwasanya orang-orang muslimin orang-orang bodoh, orang-orang primitif, tidak berkembang. Maka kita kata justru sebaliknya, kalian adalah orang yang lebih bodoh, mengibadahi, mengagungkan, dan meyakini patung yang kalian buat sendiri bisa menciptakan, bisa memberi rezeki. Jelas ini adalah kebodohan yang paling bodoh. Nah, pemunasabat hadil ayat lilbab, maka terkaitan bab ini dengan bab, atau ayat ini dengan bab, di mana ayat ini menjelaskan tentang sifat-sifat ahlul kitab yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan Rasul alaihi salatu wasallam untuk membongkar di hadapan mereka, untuk membalas ucapan-ucapan jelek mereka terhadap kaum muslimin. Lalu apa keterkaitan ayat ini dengan bab, di mana Al-Bab menjelaskan tentang atau membahas tentang sebagian umat Nabi Muhammad akan mengibadai berhala. Fal jawab kama fil ayat as-sabiqah, sebagaimana ayat yang terdahulu. Walaupun ayat ini terkait dengan sifat-sifat ahlul kitab, di mana mereka ada yang dilaknat oleh Allah, ada yang melakukan kecurangan, ada yang mereka menyembah taghut, maka akan ada di kalangan umat ini yang melakukan hal sama persis dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang ahlul kitab sebelumnya. Akan ada orang-orang yang melakukan hilah, sebagaimana orang-orang ahlul kitab melakukan hilah, kecurangan. Begitu pula ketika Allah Subhanahu wa taala sebutkan di antara mereka ada yang mengibadai taghut, wa'abada taghut, maka pasti akan ada di kalangan umat Rasul alaihi salatu wasallam yang menyembah taghut. Nah, sebagaimana kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tattabi'unna sunana man kana qablakum. Sungguh kalian betul-betul akan mengikuti jalan-jalan umat sebelum kalian. Maka kita bisa memahami keterkaitan ayat ini dengan bab ketika kita memahami dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tattabi'unna sunana man kana qablakum. Kalian betul-betul akan mengikuti jalan-jalan umat yang sebelum kalian. Di mana umat-umat sebelum kita, ahlul kitab, al-yahud wa nasara, ada yang mereka mengibadai taghut, maka pasti akan ada di kalangan kaum sini yang berubah menjadi penyembah taghut. Nah, dan kalau seandainya seorang itu insaf, seorang itu betul-betul memperhatikan ahwal kathir miman yantasib ilal Islam, kebanyakan orang-orang yang menisbahkan diri mereka, atau banyak di kalangan orang-orang yang menisbahkan diri mereka kepada al-Islam, ada di antara mereka yang melakukan praktek-praktek ibadah di taghut, peribadatan kepada taghut. Dan taghut itu adalah ismun 'am likulli ma'budin dunillah. Setiap yang diibadai dari sana Allah itu taghut, baik itu sifatnya atau bentuknya kuburan sekalipun, wali, orang saleh. Nah, kemudian kata al-musannif rahimahullah ta'ala wa qawluhu ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, qala alladhina zalamu 'ala amrihim lanattakhidanna 'alayhim masjidan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan orang-orang yang bisa memenangkan perkara mereka, yakni para umara wassalatin, para penguasa ketika itu, ketika mendapati dan menemukan kuburan Ashabul Kahfi, di mana Ashabul Kahfi adalah orang-orang saleh, dan Allah subhanahu wa ta'ala memperlihatkan pada Ashabul Kahfi ayat yang begitu luar biasa, maka ketika generasi setelahnya, terutama dari kalangan salatin wal umara, mereka melihat dan mendapatkan jasad Ashabul Kahfi, maka mereka mengatakan, lanattakhidanna 'alaihim masjidan, kami akan jadikan di atas kuburan mereka masjid. Maka di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwasanya umat terdahulu ketika mereka mendapati, terutama dari kalangan as-salatin, para umara penguasa ketika itu melihat kuburan orang yang sangat diagungkan, kisahnya masyhur, yaitu dari kalangan Ashabul Kahfi, cerita tentang orang-orang dan pemuda-pemuda saleh yang pergi dan meninggalkan masyarakatnya karena masyarakatnya di atas kekufuran, dalam rangka mempertahankan agama mereka, keimanan mereka. Maka ketika mereka wafat dan didapati kuburannya oleh para penguasa, maka mereka mengatakan, lanattakhidanna 'alaihim masjidan, betul-betul kami akan jadikan di atas kuburan mereka masjid, tempat ibadah. Maka keterkaitan bab ini atau keterkaitan ayat ini dengan bab di mana umat-umat terdahulu ada di antara mereka yang menjadikan kuburan orang saleh sebagai masjid, sebagai tempat ibadah. Dan siat dari ayat ini, konteks ayat ini adalah berupa celaan dari Allah Subhanahu wa taala. Perangai umat yang terdahulu yang jelek, yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya mereka menjadikan kuburan orang soleh sebagai tempat ibadah. Maka ketika hal ini dilakukan oleh umat terdahulu, sebagaimana kata Rasulullah SAW, pasti akan ada di kalangan umat ini yang melakukannya, yakni menjadikan kuburan orang-orang soleh sebagai tempat ibadah. Dan terjadi yang maqala Rasulullah alaihi salatu wassalam, fahada min alamatun min alamin nubuwah. Makanya seperti ini termasuk tanda dari tanda-tanda kenabian beliau alaihi salatu wassalam, ketika beliau mengkhabarkan suatu perkara dan terjadi sebagaimana yang beliau khabarkan. Kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala, an Abi Sa'id radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la tattabi'una sunan man kana qablakum hadwal quddati bil quddah hatta law dakhalu juhr rabbin la dakhaltumuh. Qalu ya Rasulullah, al yahud wan nasara? Qala man akhraja. Dan dari Abi Sa'id radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, latattabi'una sunan man kana qablakum, betul-betul kalian akan mengikuti jalan-jalan orang yang sebelum kalian, hadwal quddati bil quddah, sebagaimana bulu anak panah satu dengan yang lainnya, yakni sama persis, simetris. Hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumu. Kemudian ditakdir lagi, dipertegas lagi oleh Rasulullah SAW, bahkan seandainya kalau mereka masuk ke dalam lubang kok, maka niscaya kalian pun akan ikut masuk. Yang apa yang dilakukan oleh umat terdahulu akan dilakukan sama persis dengan umat beliau alaihi salatu wassalam. Qalu ya Rasulullah, ayyuhan nasara. Maka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud orang-orang Yahudi dan Nasrani, orang-orang sebelum kita, yang dimana mereka adalah digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala al-maghdub alaihim wadh-dhalin, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dan sesat? Apakah kita akan ada yang melakukan hal sama persis dengan mereka, terjatuh di dalam kesesatan mereka? Maka kata Rasulullah SAW, aman. Lalu siapa lagi? Yang ini yang dimaksud memang. Akhraja, hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Maka di dalam hadis ini pula Rasulullah SAW mengabarkan bahwasanya umat beliau alaihi salatu wasalam akan melakukan sama persis apa yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Bahkan ketika ditanya yang dimaksud umat-umat terdahulu apakah orang-orang Yahudi dan Nasrani, di mana ma'ruf di kalangan para sahabat bahwasanya orang-orang Yahudi dan Nasrani adalah orang-orang yang dimurkai oleh Allah, dilaknat, sesat. Apakah kita akan melakukan hal yang sama dengan mereka? Maka kata Rasulullah SAW, aman. Siapa lagi kalau bukan yang dimaksud oleh beliau alaihissalam dengan mereka? Yang ini memang mereka yang beliau alaihissalam maksud akan melakukan sama persis apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Nah, wasadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan betul apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang dilakukan oleh umat-umat al-Yahud dan Nasara dilakukan sama persis oleh sebagian kaum muslimin atau sebagian orang-orang yang menisbahkan dirinya kepada al-Islam. Di antara ahli kitab ada yang menjadikan kuburan orang saleh sebagai masjid, kaum muslimin ada yang melakukan seperti itu. Orang-orang al-Yahud dan Nasara, mereka beribadah dengan tepuk tangan dan bernyanyi. Maka di antara kaum muslimin ada yang melakukan hal seperti itu, menganggap melakukan tarian itu sebagai bentuk ibadah. Tamasalan sufi ya, ma'ruf di kalangan orang-orang sufi yang disebut dengan tarian sufi, mengisi hawa dengan zikrullah subhanahu wa ta'ala, menari dengan tarian sufi. Sampai mereka mengatakan tahayyam, sampai mereka itu menghilang. sampai menghilang, betul-betul hilang dari alam semesta ini dan hanya melihat hakikat Allah Subhanahu wa taala, dan itu anggap atau mereka anggap sebagai al-ibadah. Nah, di antara orang-orang Ahlul Kitab ada yang merayakan hari kelahiran nabi mereka, dan ternyata di kalangan umat ini pun ada yang melakukan hal seperti itu, merayakan hari kelahiran nabi mereka. Maka betul apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, la tattabi'una sunana man kana qablakum hadd wal quddati lil quddah. Maka sabda Rasulullah SAW di sini adalah mimbari tahdir, dalam rangka memperingatkan kaum muslimin agar tidak terjatuh di dalam perkara yang sama. Oleh karena itu sangat penting untuk kita mempelajari masailul jahiliyah, perkara-perkara jahiliyah yang dulu dilakukan oleh umat-umat terdahulu, mimbari ibtida', dalam rangka kita menghindari dan tidak terjatuh di dalam perkara yang sama. Dan ini adalah tariqah di dalam agama kita, tariqatul ilm, metode di dalam belajar, talabul ilmi. Selain mempelajari al-haq, mempelajari kebenaran, semangat di dalam ibadah, namun juga dan harus untuk seorang itu mempelajari lawan dari kebaikan tersebut, minasyurur, dari kejelekan-kejelekan yang ada. Seorang ingin memahami tauhid dengan hakiki, maka mau tidak mau dia harus memahami apa itu syirik. Seorang ingin mengetahui apa itu sunnah secara hakiki, mau tidak mau dia harus mengetahui lawan dari sunnah itu sendiri, berupa al-bid'ah. Seorang ingin mengetahui dan betul-betul memahami akhlakul kirimah, maka dia juga harus memahami apa itu akhlakul sayyi'ah, perangai-perangai jelek yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tariqatul Qur'an, metode Al-Qur'an di dalam mendidik tidak semata-mata mengajarkan kebaikan, namun menjelaskan pula penyimpangan-penyimpangan umat-umat terdahulu. Selain mengajarkan kepada kebaikan, juga mengajarkan kepada kejelekan, mimbabi tahdir, dalam rangka untuk kita berhati-hati agar kita tahu ternyata ini buruk, ini adalah perangai yang dilaknat, ini adalah perangai yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu dan mendatangkan laknat dan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa menghindarinya. Dan ini adalah manhaj fi talabil ilmi. Naam. Kata seorang penyanyi Arab, "Syarra la li syarr, wa la bil tawqif. Man la ya'lam syarra min al-khair yaqa' fi." Arab syarr, aku mempelajari kejelekan. La li syarr, bukan maksudnya dalam rangka untuk berbuat jelek juga. Wa la bil tawqif. Namun dalam rangka untuk berhati-hati darinya. Man la ya'lam syarra min al-khair yaqa' fi. Barang siapa yang tidak mengetahui kejelekan dari kebaikan-kebaikan yang dia lakukan, ya Pak, maka dia niscaya akan terjatuh di dalam kejelekan tersebut. Begitu pula a'immatus salaf. Begitu pula a'immatus salaf. Para a'immatus salaf ketika mereka mengajarkan dan menulis terutama kitab-kitab akidah mereka, mereka tidak semata-mata mengajarkan dan menjelaskan akidah seorang ahli sunnah wal jamaah, namun mereka juga menjelaskan kelompok-kelompok yang menyelisih prinsip dan akidah ahli sunnah wal jamaah di dalam permasalahan tersebut. Tidak semata-mata masalah menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala fil ulum, prinsip seorang akidah atau akidahnya seorang ahli sunnah meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas seluruh makhluknya, dan makhluknya di bawah Allah. Allah Subhanahu wa taala mustawin ala arsyihi ba'inun min khalqihi. Tidak semata-mata dijelaskan seperti itu, namun dijelaskan juga kelompok-kelompok yang menyimpang dari akidah ahli sunnah tersebut, baik itu dari kalangan Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Qullabiyyah, ataupun kelompok-kelompok yang lainnya, agar umat ketika itu paham kelompok-kelompok yang sesat dan menyimpang dari akidah ahli sunnah, agar mereka berhati-hati, agar mereka tidak bergabung dan terjatuh di dalam kelompok yang sama. Nah, maka ini adalah metode tarbiyah. Namun lil asabi syadid, namun sangat disayangkan sekali, justru banyak seruan di zaman-zaman sekarang, atau seruan-seruan penggembos di zaman-zaman sekarang yang mencoba meruntuhkan prinsip ini atau meruntuhkan metode Qur'aniyah tersebut, metode yang diajarkan di dalam Al-Qur'an wassunnah, begitu pula dilakukan oleh Salafus Saleh, yakni raddul batil wa tahdhir min ahli al-batil, membantah kejelekan, begitu pula memperingatkan dari ahli al-batil, di mana ini adalah prinsip di dalam membimbing umat dan membina umat, tidak semata-mata mengajarkan umat kebaikan, namun mereka juga memperingatkan umat dari kebatilan, memperingatkan umat dari ahlul batil, membantah penyimpangan orang-orang yang sesat, agar umat bisa terselamatkan dan tidak bergabung dengan kelompok-kelompok sesat tadi. Justru ada seruan pengumusan, janganlah kita itu membahas kelompok-kelompok sesat. Kalau kita bahas di kalangan orang-orang awam atau kita bahas di kalangan kaum muslimin, kita jelaskan mereka, mereka akan lari. Atau yang seperti ini tidak menunjukkan sikap rahmah, tidak menunjukkan sikap hikmah, banyak misalnya. Seperti masalah jamaah tabligh. Jamaah tabligh, mereka adalah orang yang paling antipati dengan dakwah tauhid. Misalnya mereka mengatakan janganlah membahas tentang masalah tauhid ciri. Ini kalau kita bahas terutama di kalangan orang-orang yang masih melakukan praktek-praktek seperti itu, nanti mereka lari, mereka tidak mau ke masjid, mereka tidak akan mau mendengarkan kajian kita. Oh, tahu-tahu langsung disemprot syirik. Ternyata apa yang mereka lakukan batil, menyimpang, menyelisih tauhid. Nah, misalnya, jangan bahas yang panas-panas seperti ini istilah mereka. Bahas yang sekiranya mereka mau, mereka juga menerima. Nah, diajari untuk mereka mau ke masjid dulu, diajari untuk mereka mau padanan berbuat dengan perbuatan baik, berakhlak berkirima, diajari sholatnya, diajari tarawihnya ini dan itu, tanpa diajari, tanpa dibimbing prinsip dan akidah mereka, sehingga prinsip dan akidah mereka ditarik oleh kelompok-kelompok menyimpang. Dalam keadaan kita tidak membina mereka, dalam keadaan kita membiarkan mereka, ditarik orang-orang khawarij, ditarik orang-orang sufi, ditarik orang-orang al-kuburiyah, ditarik orang-orang yang memiliki pemikiran jahmiyah, mu'tazilah, asyairah, dan kita diam, padahal kita memiliki kesempatan untuk menjelaskan kepada mereka. Nah, dan ini bukan metode di dalam ad-da'wah. Kalau seandainya yang diinginkan dari ad-da'wah ilallah azza wa jalla adalah kasratul ummah atau kasratul mad'uwi, banyaknya orang yang mau menghadiri majelisnya, banyaknya orang yang mau mendengarkan ta'limnya, maka tentunya orang-orang hizbiyyun, mereka adalah orang yang paling banyak pengikutnya, karena mereka melepaskan prinsip ini. Kalau kita mau melihat qudwatuna a'immatuna, kalau kita mau melihat sirah dan perjalanan dakwah terutama dari kalangan a'immatuna, bagaimana perjalanan dakwah Imam Ahmad ketika kondisi masyarakat ketika itu memiliki akidah yang batil, bahkan pemerintah ketika itu memaksa untuk umatnya atau masyarakatnya berkeyakinan dengan keyakinan kubur, Al-Qur'anu makhluk. Al-Quran adalah makhluk ciptaan Allah, bukan firman Allah, bukan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala ucapkan. Keyakinan kubur. Namun Al-Imam Ahmad menjelaskan al-haq. Dan justru karena ini Al-Imam Ahmad tidak semata-mata dikucilkan, tidak semata-mata tidak didengarkan, bahkan diadab oleh para salatin ketika itu, mendapatkan hadiah. Masjid beliau di penjara, beliau dipetuk, bahkan teman-teman beliau alim ribwanullah ta'ala alim, mereka pun ada yang dibunuh karena mempertahankan akidah, karena mereka menyuarakan akidah, menyuarakan al-haq, menjelaskan kepada umat yang tepat, yang hak, Dengan itulah mereka mendapatkan gangguan. Begitu pula Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ketika masyarakatnya ketika itu dipenuhi dengan keyakinan-keyakinan menyimpang, baik itu dari kalangan Jahmiyah, Mu'tazilah, Qadariyah, beliau menulis dan membantah kelompok-kelompok sesat tersebut. Beliau menghadapi dunia ketika itu. Beliau menghadapi dunia. Nah, namun beliau tidak tamayyuh, tidak lembek dengan mengatakan kalau saya menulis ini saya akan dimusuhi, saya akan ini dan itu. Tidak. Beliau tetap mempertahankan, karena memang itu kewajibannya. Karena kewajiban dari seorang ad-du'al, seorang da'i, semata-mata menjelaskan dengan hikmah, semata-mata menerangkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. In 'alaika illa al-balagh. Tidak ada kewajiban kepadamu kecuali hanya menyampaikan saja. Adapun al-hidayah diterima atau tidak itu min Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala, awal-awal dakwah beliau menyuarakan tauhid, beliau menyerukan dan membantah orang-orang kuburiyun ketika itu. Masyarakatnya rata-rata al-aqidah kuburiyah, memiliki keyakinan kuburiyah. Namun beliau ketika diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa membaca dan mendalami kutubnya Syekhul Islam Ibnu Qayyim, mendapatkan hidayah dan mencoba untuk menjelaskan dan mengembalikan akidah salaf ketika itu. Oleh karena itu beliau diusir. Beliau diusir. Nah, beliau mendapatkan gangguan di awal-awal dakwahnya sampai Allah Subhanahu wa taala berikan pertolongan. Nah, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan di kesempatan kali ini. Kurang lebih mohon maaf apabila kita tidak bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.